menginformasikan kepada kita bahwasanya Zaid ibn Sabit adalah salah seorang sahabat yang paling mumpuni dalam apa? Dalam masalah faraid. Sekarang kalau seperti kondisinya, seperti itu kondisinya, ya, yeah. Apakah na'am warakallahu fikum hadis ini ditujukan bahwasanya na'am Zaid bin Thabit itu adalah ya sosok yang paling memahami faraid dari umat ini? Na'am warakallahu fikum. Ya kali fitnah warahmatullah. Maka dijawab na'am warakallahu fikum bahwasanya ucapan inna amarakallahu fikum itu ditujukan pada ya nam kaum muayyan. Berarti enggak melazimkan amarakallahu fikum bahwasanya ya kalau satu kaum lebih dalam pada lebih ya tidak melazimkan dia akan lebih pada kaum yang lain begitu. Ya fa limitlah marhamakum. Sehingga na'am warakallahu fikum tidak ya tidak melazimkan dengan ini na'am warakallahu fikum Zaid adalah yang paling tidak ada yang lebih mengetahui daripada Zaid dalam masalah faraid. Enggak melazimkan seperti itu. Ngaten sih. Ngaten ya. Itu kalau dianggap sahih hadisnya. Kalau dianggap dhaif sudah beres sudah na'am warakallahu fikum berarti kita enggak bisa pakai hadis ini. Ya, sehingga amarakallahu enggak boleh kemudian melazimkan yang benar adalah pendapat ini. Ya, apa alasnya? Karena ini adalah pendapatnya Zaid bin Thabit enggak bisa. Maksudnya, ya. Kenapa? Ya, lu kenapa kok seperti itu? Dalilnya afradukum Zaid bin Thabit. Kita katakan afan ya akhi, hadisnya dhaif. Maksudnya, nah warakallahu. Ya kalau fitnah marhamakum jangan baku. Taulah hadis itu sahih. Na'warakallahu fikum. Hadis ini sahih. Afradukum Zaid bin Thabit. Sahih wis na'warakallahu fikum. Maka yang dimaksud di sini adalah ya setupnya qaumun muayyan. Ya, na'warakallahu bukan apa? Bukan na'warakallahu fikum dimaksud umat secara keseluruhan. Sehingga kalau dia lebih dari kaum ini tidak berarti lebih pada kaum yang lain. Paham ya? Di sini ya. Taruhlah na'am warakallahu fikum. Ya. Taruhlah na'am warakallahu fikum. Dianggap na'am warakallahu fikum hadis ini yang dimaksudkan adalah bahwasanya Zaid bin Thabit merupakan sosok sahabat yang paling paham ya, tentang masalah faraid pada umat ini. Taruhlah seperti itu sudah. Nah kita katakan na'am warakallahu fikum. Ya, meskipun demikian Zaid bin Thabit tidak maksum. Paham ya? Tidak maksum. Ya. Yeah. Karena beliau bukan nabi apa. Beliau bukan nabi. Ya. Yeah. Enggak mendapatkan wahyu. Ya. Yeah. Kan gitu ya. Ya kali fitnah marahmakmu jain barakulahikum. Sehingga amarakulahikum memungkinkan. Ya. Yeah. Yang namanya manusia amarakulahikum. Dari apa? Ketergelinciran. Ya. Jadi semua manusia amarakal tanpa terkecuali amarakallahu fikum itu mu'radun bil zallah. Yang itu ya. Ila Rasul, kecuali Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi bukan Rasul, bukan nabi amarakallahu fikum mu'radun bil zallah. Amarakallahu fikum. Gitu ya. Di antara ikhwan rahmakum jalan barakallahu fikum. Ya. Menarik nah, berkaitan dengan Zaid bin Thabit ini ikhwan rahmakum. Karena ikhwan rahmakum dari beliau. Dinasabkan beberapa masalah. Barakallahu fikum. Ikhwan rahmakum. Yang ketika kita. Barakallahu fikum. Kita ya tekuni. Mau met. Ya. Barakallahu fikum. Ya kali fitnah marhamak mujain para kelafiku. Ya. Afan terkhusus masalah amara kelafiku. Tauri suljat ma'al ikhwa. Kan itu ya. Tauri suljat ma'al ikhwa. Ya kali fitnah marhamak mujain para kelafiku. Ya. Banyak nambah rokelafikum permasalahan, banyak nambah pendapat atau banyak nak madhab ya, ya atau apa nih ya, muncul berapa apa istilahnya kaidah nambah rokelafikum dari beliau radhiyallahu anhu yang nambah rokelaf menyisi kaidah baku dalam fakir. Ya, ngerti sih nambah rokelafikum. Di antaranya, nawarokol. Ya, ambil contoh saja yang, ya, ambil contoh. Nawarokol. Ya, kalau di tengah permasalahan akdariyah. Ya, akdariyah itu nawarokol. Fikum salah satu masalah dalam pembahasan warisannya kakek bersama saudara. Dinamakan seperti karena, ya, kadarat ala Zaid ibni Thabit. Karena masalah ini membuat mumet Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabitnya mumet na'amaraqlawfi. Apalagi kita tambah mumet na'amaraqlawfi. Ya, masalah akdariyah. Akdariyah tangan keruh ya na'amaraqlawfi. Ya, dari kata kadarun. Kadarun keruh na'amaraqlawfi. Kan itu ya. Kemudian masalah ini disebut dengan masalah akdariyah. Nah, itu diriwayatkan dari beliau Zaid bin Sabit. Na'amaraqlawfi. Yang bikin umat itu na'amaraqlawfikum setelah memberikan jatah tertentu kemudian dikembalikan jatahnya digabung kemudian dibagi lidakari suhadil unsain itu yang umat na'amaraqlawfikum kok bisa seperti itu. Nah ini saya itu na'amaraqlawfikum contohnya ya na'amaraqlawfikum na'amaraqlawfikum rukunnya zauj na'amaraqlawfikum umun atau jad jadun na'amaraqlawfikum ya. Kemudian ikhwari fillah rahimah jadun ya. Umun atau jadun kemudian ukhtun ya baik syakik qah na'amaraqlaw atau li'ab ya ukhtun syakikah atau ukhtun li'ab itu na'amaraqlaw ini rukunnya akdariyah ya na'amaraqlawfikum antum bisa pilih ini na'amaraqlawfikum ukhtun syakikah atau ukhtun li'ab juga bisa pilih jadatun atau umun na'amaraqlawfikum. Ya. Ya kan ibit entah memujian barakal. Ya. Di sini Zaid nama Abzujun dapat separuh na'amaraqlawfikum. Ya, karena enggak ada anak ya. Ya kan ibit umun kalau dia umun dapat 1/6. Demikian pula jadatun. Kenapa? Kalau dia umun itu dapat 1/6. Karena apa? Ya ada 6. Bukan. Umun tok bukan satu ya na'amaraqlawfikum umun tok ya ini sepertiga na'amaraqlawfikum sepertiga kemudian na'amaraqlawfikum ini ya ini na'amaraqlawfikum sisa daripada itu kan dalam apa dalam ini masalah nam tauris jadmal ikhwa itu ada dua kondisi ya. Nah, bersama mereka ada sahih fard. Yang kedua, bersama mereka tidak ada sahih fard. Ini yang ada sahih fard. Lah, yang ada apa? Bersama dengan ada sahih fard itu ada berapa kondisi lagi? Ya. Yang pertama sisa dari sahih fard itu lebih apa? Kurang dari ya 1/6. Atau apa? Enggak sisa dari apa? Enggak sisa, maka kakek mendapatkan 1/6. Atau sisanya kurang dari 1/6. Maka kakek mendapatkan mengambil sisanya. Ya, saudara enggak dapat. Terus kemudian yang ketiga na'amaraqlawfikum sisanya hanya 1/6. Lah ini dalam diantaranya sisanya hanya 1/6. Setelah sahibul fadl ya, ini ya. Na'amaraqlaw 1/2 sama 1/3. Itu kan sisanya cuma 1/6. Na'amaraqlaw ya. Ya kalau fitnah marah mengkemudian barakallahu. Nah di sini na'amaraqlawfikum dalam kasus akdariyah ini na'amaraqlawfikum ukhtun dikasih separuh. Iya, yeah, ukhtun dikasih separuh. Iya. Yeah. Ya kada witnah marhamakum syan barakallawfikum. Iya. Yeah. Kemudian na'amaraqlawfikum, ya. Yeah, kakek 1/6. Gitu ya. Kakek 1/6. Ya kada witnah marhamakum asal masalah 6. Iya. Yeah. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 3. Ya. Khalifah itu mencari para kelompok. Jadi aul. Aul berapa ini? Aul namarakulafikum 9. Ya. Setelah itu namarakulafikum 3, 2, namarakulafikum 1 dan 4 digabung. Ya, 1 dan 3 digabung. Jadi 4 namarakulafikum dibagi lidza karini suluhadil unsayain. Ya, bingung kan? Namarakulafikum. Dibagi lidzakari misalnya bingung amarakulafikum, sudah dikasih farad kemudian gabung lagi dibagi lagi lidzakari misalnya unsain, kan itu ya namarakulafikum. Ya, yeah. Menjadi namarakulafikum 27 9 6, kemudian amarakulaf kakek dapat 8, ini dapat 4. Gitu ya kan, ini tentang mawujan barakulafikum. Nah, ini namarakulafikum yang menjadikan apakah namarakulafikum afrodukum, ya, afrodukum bin Sabit, itu kemudian kalau dianggap namarakulafikum itu benar sahih, apakah harus melazimkan? Ini adalah pendapat Zaid, harus, ini yang benar. Apakah seperti itu? Tidak. Gitu ya. Ya, kalau ini tentang namarakulafikum. Nah, meskipun demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini dijadikan pegangan oleh banyak para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Beliau amarakallahu fikum melazimin amarakallahu fikum pendapatnya Zaid ibn Sabit. Sebagaimana dikatakan oleh Shahibul Rahabi ya. Fakana awla bittiba'i tabi'i la siyama waqad nahahu syafi'i. Kata na'amaraqlafikum sahibul rahabiyah. Ya. Dan adalah Zaid ibn Sabit itu lebih layak untuk diikuti oleh orang yang mengikuti. Terlebih lagi, sungguh al-imam syafi'i telah berpendapat dengan pendapat. Ya, na'amaraqlafikum. Ya, kali fitnah ma'amaraqlafikum. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, lakin ma'adzalika naqul innahu wa in taba'u man taba'u minal ulama fa innahu laysa ma'suman minal khata. Yeah. Bersamaan dengan itu, amarakallahu fikum, kita katakan meskipun diikuti oleh banyak pihak dari kalangan para ulama, maka sungguh Zaid ibn Sabit itu enggak maksum dari kesalahan. Nah, baca kan secara utuh kalamnya beliau. Walihada tajiduna al-khata' wadihan. Yang ngomong bukan ana ya. Ana sekedar membacakan saja. Iya, nawaraqlah. Bacakan saja nawaraqlah itu. Walihada tajiduna al-khata' wadihan fi mas'atil jaddi wal ikhwah. Oleh karena itu nawaraqlah fikum, engkau dapati kesalahan yang sangat fatal, yang jelas berkaitan dengan masalah kakek dan saudara. Yang itu dari apa? Dari pendapatnya sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Yeah. Wa tafasiluhu wa taqsimatu tadullu ala dha'fihi. Yeah. Rincian dan pembagiannya itu menunjukkan akan lemahnya pendapat beliau. Yeah. Ya. Ya kali fitrah marhamakumullah. Wa annahu qaulun la asla lahu, dan itu merupakan pendapat yang enggak ada asalnya. Kok cari sampai elek ketemu Al-Qur'an. Al-Qur'an hadis enggak ada yang namanya seperti ini, akdariyah. Ya. Jadi dikasih farad dulu, nawaraku setelah dapat faradnya digabung kemudian dibagi lidakari misal hadil unsayain. Enggak ada. Ya. Kalau sulusul baki itu masih ada korelasinya. Bahkan amarakul sulusul baki itu ya. Amarakulah fikum untuk ibu. Untuk ibu. Tapi kalau sulusul baki untuk kakek ya sama saja dengan amarakulah fikum. Ya. Dalam masalah jadun ma'al ikhwah itu. Fakali fitum rahmarah mukmujan barakulah fikum. Mata ya. Nah. Li'annakum ta'arifuna fihi taksimat. Dikarenakan kamu amarakulah mengetahui ya, pada masalah ini ada berapa taksimat. Ya, ada berapa pembagian-pembagian. Itu ketika Amr mengikuti alur dari pendapatnya sahabat Zaid ibn Thabit. Nah, warakallahu fikum. Ya, jadi yang pertama, nah, warakallahu fikum, dibagi dulu kondisinya. Seperti yang saya katakan tadi, nah, warakallahu fikum. Jaddun ma'al ikhwah, ada dua kondisi. Ma'ahum, ya, sahibul fardin. Yang kedua, laisa ma'ahum sahib fardin. Kalau laisa ma'ahum sahib fardin, ada dua kemungkinan untuk kakek, mukosamah dan sulusul mal. Ma'amu'arakulahu'alaikum. Antara mukosamah dan sulusul mal. Ya. Khalifat entah ma'amu'arakumu. Kalau ma'am sahib fard, kalau bersama dengan mereka atas sahib fard, ma'amu'arakulahu'alaikum, maka kakek bisa ma'amu'arakulahu'alaikum mendapatkan ma'amu'arakulahu'alaikum. Ya. Khalifat entah ma'amu'arakumu. Sulusul mal, mukosamah, sulusul baqi. Ya. Kan itu ya. Ya kali fitrah meramukmu. Nah, kemudian dibagi lagi nam. Kalau bersama dengan ada nam warakallahu fikum, ya. Nam warakallahu fikum. Kakek bersama dengan saudara-saudara ada bersama dengan satu kelompok saudara. Ya, ada satu kelompok yang maksud satu kelompok itu saudara sakikoh atau saudara liab. Kan ya? Saudara sekandung atau saudara bapak. Nawarakulawik. Yang kedua, bersama kakek ada dua kelompok saudara. Iya. Yeah. Umat ya, nawarakulawik. Kalau bersama dengan satu kelompok saudara, nawarakulawikum seperti tadi, nawarakulawik. Ima mukosama, ima nawarakulawikum sulusul, ima sulusul, ima nawarakulawikum sulusul baki. Untuk kakek, nawarakulawik. Ya kali fitnah marah kemujuan para kelawik. Dan kalau bersama dengan dua kelompok dari saudara, ada istilah baru lagi, mu'ada. Ya, mu'ada, na'amu'arakulahu fikum. Yang melahirkan, na'amu'arakulahu fikum, Zaidiyatul Arba. Na'amu'arakulahu fikum. Zaidiyatul Arba, masalah Zaidiyatul Arba. Jadi, na'amu'arakulahu fikum, ya, masalah mu'ada itu, na'amu'arakulahu fikum, itu terjadi ketika na'amu'arakulahu fikum, saudara sekandung butuh kepada saudara sebapak. Ya, kalau sudah mencapai tujuannya, saudara sahabat didepak. Namarakallahu fikum. Ya. Jatahnya diambil. Dari mana namarakallahu fikum? Ya. Jatahnya diambil. Namarakallahu fikum. Misalnya nama. Ini contoh ada ya namarakallahu ya. Ada jadun, ada nama, apa? Qaf. Akhun sakit, ada akhun li'ab. Ya. Akhob. Namarakallahu. Ya. Ya kali fitnah meramukmu. Kalau enggak ada akhob na'amarakallahu fikum, jadun sama qaf itu sama. Iya, sama, mukos sama. Nih, asal masalah satu-satu. Iya, kalau ini akhun sakit lagi na'amarakallahu fikum, juga mukos sama atau sulusul mal. Na'amarakallahu fikum. Iya, kakek dapat sepertiga, kemudian masing-masingnya dapat sepertiga, dibagi sama rata. Ya, itu kalau qaf dua-duanya, kalau sakik dua-duanya. Sekarang kalau na'amarakallahu fikum akhob. Ya, kali fitrah makmum, maka na'am dari sisi kakek na'amarakallahu fikum qaf dan akhob podo menghalangi bagiannya kakek na'amarakallahu fikum. Sehingga kakek dapat sepertiga na'amarakallahu fikum. Yang itu ya. Kemudian ini dapat ya na'am sepertiga seharusnya, sepertiga ini sepertiga. Kan itu ya. Ini ya. Kali fitrah setelah diambil satu na'amarakallahu fikum ini dapat satu. Qaf bilang sama akhob, kamu itu enggak ngewaris sama saya, mikir kamu. Nggih, ditendang sama dia na'amarakallahu fikum, kemudian duanya diambil qaf. Ini namanya mu'ada namanya. Nggih, contohnya seperti itu. Nah, ini na'amarakallahu fikum hanya ada pada apa, pada masalah ini dari beliau na'amarakallahu fikum, nam sahabat yang mulia Zaid bin Thabit. Matun nggih. Ya kali fitnah maramukum. Makanya dikatakan oleh beliau na'amarakallahu fikum, ya qaulun la aslalahu. Waktu mulai di Al-Qur'an sing kaya ngene ra ono. Na'amarakallahu. Hadis enggak ada penjelasan seperti ini. Begitu ya. Ya kali fitnah maramukum barakallahu. Makanya secara asal berkaitan dengan al-jadd mal ikhwah khilaf arid na'amarakallahu fikum para ulama. Na'amarakallahu. Apakah jadd mal ikhwah itu yarisu namaan atau jad bimanjilatil ab yahjubul ikhwah pesahih yang kedua na'amarakallahu sehingga terkait dengan pendapat-pendapat ini na'amarakallahu fikum ya yeah. di samping Mang Mumet, namarakallahu ikhwan fillah rahimakumullah. Da roci begitu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Li'annakum ta'rifuna fi taqsimat. Yaqsimu awwalan ila qismain. Nggih, beliau membagi pertama kali nggih menjadi dua bagian. Ayakuna ma'ahu sahibu fardin. Ya. Bersama dengan kakek dan ikhwah ada sahibu fardin. Ini ya, tadi yang saya sebutkan tadi. Wa alla yakuna yang kedua. Yang kedua tidak ada bersama mereka sahibu fardin. Kan ini ya. Ya khalifat rahmakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa idza lam yakun ma'ahu sahibu fardin yukhayyarul jadmal muqassamah aw sulusul mal. Ya. Kalau nama rokelafu enggak ada sahibu fardin, maka jad dikasih pilihan muqassamah atau sulusul mal. Namarakallahu. Ya kali fitnah makmum. Nah, muqassamah seperti namarakallahu fikum yang ya ini enggak ada sahibu fardin. Namarakallahu fikum. Dikasih namarakallahu fikum muqassamah itu ketika namarakallahu fikum ya. Nam. Al ikhwah nam. Aqal min apa aljad ya aljad aqal min ya misrail ah apa mana la waraklaw ya oh my lady la warak jadi namaraklaw fikum baru sepadan kakek itu kalau bersama dengan apa dengan dua orang saudara namaraklaw misalnya namaraklaw jadun bersama dengan ahun ini aqal min misrail jadun ini aqal min misrail ikhwah gitu. Lebih sedikit dari ya ikhwah atau dua ikhwah nawaraklaw ya. Nam kan satu nawaraklaw. Ikhwan fillah makum. Maka di sini nawaraklaw fikum ya kakek dapat satu ini satu. Muqassama nawaraklaw. Ya, ikhwan fillah makum. Atau nawaraklaw fikum. Nam. Ya, jadun sama apa nawaraklaw fikum akhun sama ukhtun. Jadun akhun ukhtun. Itu aqal min misrail ah apa ikhwah. Kenapa? Namarakallahu fikum. Ingat dihitung satu ya. Akhun kan satu ya. Ukhtun dihitung setengah. Kan belum dua berarti namarakallahu. Ya, kali fitnah. Ini asal masalah lima. I dua ini satu. Ya, kali fitnah makmum. Enam. Kemudian amarakallahu fikum ya dikasih pilihan antara sulusul mal dan muqassamah. Ketika amarakallahu fikum kakek itu amarakallahu fikum ya nam fi misrail ah ikhwah namar. Misalnya kayak ini amarakallahu fikum jadun akhun sama akhun. Ini bisa dikatakan muqassamah boleh atau dikatakan sulusul mal. Kamu katakan tiga. Ya kan sepertiga. Ini juga sama, sepertiga. Atau muka sama. Ya, sama salah tiga, ini satu. Perfect. Nah, warakulahwik. Ya, kali ini entah, warakulahwikmu. Kemudian, amarakulahwikum. Yang ketiga, amarakulahwikum. Ketika, namarakulahwikum. Ya. Ya, kali ini entah, warakulahwikmu. Jangan, warakulahwikum. Ah, itu melebihi dari dua kali namarakulahwikum. Misalnya amarakallahu fikum, maka kakek hanya dapat sepertiga saja. Hanya sepertiga. Jadi misalnya amarakallahu fikum. Jadun, kemudian ahun gitu ya. Tiga. Bila ahun kan aksar. Ya. Min misrai amarakallahu fikum. Maka amarakallahu ini langsung kasih sepertiga. Wis. Nye. Asal tiga, ini satu. Nye. Sisanya dua. Nye. Enam. Ini tiga namarakallahu fikum. 9, 3, 15. Ya, namarakallahu. 3 ya. 3. Kemudian, kok sisa apa nih? 2. Ya, 2 namarakallahu fikum. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6 kan ya? 6 ya. Ini 2. Begitu. Antara namarakallahu muqassama dan sulusul mal. Ya. Itu kalau namarakallahu posisinya namarakallahu fikum bersama mereka tidak ada sahih fard. Nah, kalau bersama mereka ada sahih fard, namarakallahu fikum, juga demikian. Ada berapa kondisi? Yeah. Setelah sahih fard, enggak sisa sama sekali. Maka kakek dikasih namarakallahu fikum 1/6. Namarakallahu fikum sehingga masalah jadi aul. Yeah. Yang kedua, namarakallahu sisanya kurang dari 1/6. Nah, maka namak itu sebenarnya diambil sama kakek, namarakallahu fikum. Ikhwani fi dinillah marhamakumullah. Kemudian ya. Ikhwah niku. Nam ikhwani fi dinillah marhamakumullah gugur. Yang ketiga, namarakallahu fikum sisanya hanya 1/6. Maka nam dikasihkan kepada kakek 1/6-nya, ikhwah gugur kecuali bersama dengan saudari sampai muncul akdariyah tadi, namarakallahu fikum. Ya. Ikhwani fi dinillah marhamakumullah. Kemudian namarakallahu fikum sisanya lebih daripada 1/6, maka ada 7 surah namarakallahu fikum. Nah, bingung namarakallahu fikum. Ya. Ya kali bintah marah mukmujian barakallahu fikum. Makanya namarakallahu fikum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, annau qaulun la asralah. Ya. Kali bintah marah mukmujian. Wah. Wah. Idza lam yakun ma'ahu sahih fardhin yukhayyarul jadd bainal muqasamah aw sulusul mal, wa idza kana ma'ahu sahih fardhin yukhayyaru bainal muqasamah aw sulusul mal aw sutusul mal. 6 kurang 1 6 aw sulusul baqi. Ya, aw sulusul baqi. Nah, waraqlah. Ya. Illa idza lam yabqa illa sutus fa innahu ya'khudul jadd illa fil akdariyah. Kalau dicetakan ini itu pakai aksariyah. Ya, aksariyah. Itu pakai apa? Akdariyah. Ini antum apa? Akdariyah. Nah, kayak yang saya katakan ini namarakallahu fikum keliru. Akdariyah bukan aksariyah. Namarakallahu fikum. Nah. Begitu ya. Fa'inna yafdul li'ukhti. Nah ini, namarakallahu. Ini kesimpulan beliau nam. Dan wa'ifnya pendapat beliau. Beliau mengatakan namarakallahu. Fa'inna yafdul li'ukhti. Summa yaksimu bainahuma wa bainal jadya. Hadi taksimat. Lauka suhiatan lawasat fil Qur'an wa sunnah. Namarakallahu fikum. Ini alasannya. Jadi dalam akdariya namarakallahu fikum dikasih dulu ukhtun namarakallahu bagiannya secara utuh, ya, setelah itu digabung dengan bagiannya kakek namarakallahu baru dibagi lagi lidzakari nisfu hadil unsayain. Kan itu ya. Ya qali bin rahmah makmujan barakallahu. Kata beliau hadi taksimat. Ya, ini yang penting yang harus kita bawa. Kakak sebaik. Sehingga namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kesimpulannya tadi namarakallahu la asalah. Hadi taksimat laukan sahihatan. Pembagian ini kalau benar, ya. Yeah. La wujidat fil Qur'an was sunnah. Misalnya akan didapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sekali fit rahmarakumullah. La lima aratallahu bayanu nasibil um al muksam bainahum. 6. Sebagaimana yang disebutkan tentang namor bagiannya ibu yang di namor kelafikum bagiannya ibu, ya, ya. Kali fitnah makmum. Allah Subhanahu Wa Taala wali abawali kulli wahidin minhum asutus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun, ya, wa warithahu abawahu fali ummi asutus. Ini Syekh Abah Nasruddin As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Si'di rahimahullah dalam tafsirnya ayat ini dalil wadih ta'ud dalil terkait dengan namarakallahu fikum sulusul bagi-bagi ibu Umariyatain. Khalifat rahmahumakum. Berarti kan ada sisi pendalilannya. Tapi kalau masalah jadun ma'al ikhwah gak anok sama sekali. Ya, jelas ya. Khalifat rahmahumakum. Kalau misalnya itu ya benar mesti akan disebutkan meskipun dari sisi isyarah saja namarakallahu akan disebutkan dalam nas. Nah ini belas kan itu ya. Ya, fa'alikum rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ma'ana taksim fihi duna taksim ya fi babil jadwal ikhwan. Persamaan dengan pembagian dalam hal ini itu lain, ya. Lain dengan pembagian yang terjadi pada kakek dan saudara. Khalifat rahmakumullah. Kama anna babil jadwal ikhwan fi aidan syai'un min adh-dhulm. Ya, sebagaimana namarakallahu fikum dalam pembagian ya warisan terkait dengan jad bersama dengan ikhwa. Kalau dilakukan seperti yang ya, yang disebutkan di atas namarakallahu, itu ada syai'un adh-dhulm. Sesuatu dari kedzaliman. Li annaka idza ja'altal ikhwa fi manzilatil jad. Isi kedzalimannya nah. Dikarenakan jika engkau jadikan ya saudara itu sekedukan dengan kakek, fa imma an tu'tihim kama tu'til jad ya. Maka amarqa harusnya kamu kasih mereka sebagaimana dikasihkan kepada kakek namarqa. Ya. Wa imma alla takuna adlan bainam. Ya, kalau tidak, maka tidak akan terjadi keadilan di antara keduanya. Kalau kamu katakan namarqa fikum bahwasanya ikhwa itu sekedukan dengan kakek. Falhasil, kata beliau amarakallahu fikum, ini kesimpulannya, falhasil anna hadzal madhab allati huwa madhab Zaid radhiyallahu an ya fi babil jadwal ikhwah bayinu dha'fi. Syekh Muhammad bin Sulaiman ya yang wa bi yatabayyan annahu mahma kana alhadis madhkur almadhkur sahihan fa inna la ya'ni ismatu Zaid nal khata. Namarakallahu fikum, itu namarakallahu fikum. Ya, bagaimanapun kondisi hadis yang disebutkan amarakallahu fikum, entah itu nam dikatakan bahwa hadis itu ya untuk umat secara umum dan dikatakan sahih misalnya amarakallahu, maka ya hadis ini tidak menjadikan bahwasanya Z itu bebas dari kesalahan. Artinya ya kan ini rahmatullah. Dan itu kaidahnya kita amarakallahu fikum. Enggak ada satupun yang di muka bumi ini yang bebas dari salah. Yang kedua, amarakallahu fikum, bahwasanya tidak ada satupun dari manusia ini yang mengumpulkan seluruh masail din. Tidak ada. Wa fauqa bi ilmin alim. Ya. Khalifat enam sampai mentok nanti urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang apa? Yang enam paling. Ya. Khalifatullah marhumukumujian barakallahu fikum itu mengisyaratkan kepada kita berkaitan dengan ilmu agama ini enggak ada yang perlu disombongkan. Mana yang paling alim? Enggak bisa. Ya, enggak ada yang perlu disombongkan. Khalifatullah marhumukumullah. Ya, yang jelas naturum adal haitsu dar. Nah, kita berputar bersama dalil. Ya, sebagaimana dal itu berputar. Ya khalifatin rahmatullah. Dan bukan berpatokan pada sosok. Ngerti sih? Ya khalifatin namarakallahu fikum. Misalnya ada seorang mendapatkan budak wanita yang tengah hamil, namarakallahu fikum. Kemudian anak budak tersebut dan ini namarakallahu fikum hanya hanya pada masalah namarakallahu fikum tawanan dari kalangan kufar yang kondisinya seperti itu. Kalau itu bekas budaknya orang lain, maka anak yang dikandung, kalau itu adalah anaknya bos, ya, jadi anaknya bos turun dijual, dia nggak tahu misalnya namarakallahu, maka anak itu adalah merdeka. Sebagaimana apa? Bosnya merdeka, saya itu merdeka. Kalau itu anaknya budak sama budak namarakallahu fikum, ya. Budak sama budak, maka itu adalah namarakallahu fikum, anaknya budak. Ketika itu dijual, maka itu sudah miliknya dia. Saya. sudah miliknya dia. Miliknya orang yang beli yang kedua tadi. Ya, dia jual, dia beli, ya, induknya, semoga demikian pula anaknya. Kan itu ya? Ya, kalau dibintah marhamakum syaikh barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau kemudian lahir, lahirnya wanita, apakah boleh digol? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kalau dibintah marhamakum, enggak boleh. Ya. Jika dia budak, apakah boleh menggabung ibu dan anaknya dalam mencampurnya sesungguhnya enggak boleh. Karena itu entah marah pun campur. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Masih ada. Usul atau saran ujian bulughul maram asan selain bab faraid dikarenakan. Ya, jangan itu, jangan pandang serem dulu, ya. Insyaallah pertanyaannya mudah-mudahan. Ya. Yeah. Soalnya antum itu sudah mandang serem dulu jadi ya. Yeah. Enggak berani bertanding sebelum itu, sebelum bertemu. Nah, barakallahu. Ya. Nah. Selain bab faraid dikarenakan kebanyakan dari tulab belum paham tentang faraid, dikhawatirkan nilai kebanyakan kami rendah. Nah, ditampung insya Allah. Tapi insya Allah ana sampaikan nah, terkait dengan ujiannya. Kalau seandainya terkait dengan bab faraid, insya Allah mudah insya Allah. Ya. Yang apa yang ma'ruf saja nah, antum hafalkan yang biasa yang apa yang ma'ruf saja seperti nah, yang dapat seperdua itu siapa saja. Kemudian yang dapat seperempat itu siapa saja. Kita aja nak orang kalau, ya, gampang toh, tahu kan? Yang seperdua itu siapa? Ya, anak perempuan loh, tahu kan? Kemudian, cucu perempuan dari laki-laki. Kemudian, saudari perempuan sekandung. Ya, kemudian, kurang satu, kurang dua deh. Saudari perempuan sebapak kan ya, kurang satu lagi. Ada lima kan? Tak bantu ya, suami. Oh, kan gampang nak awal rokok ya, insyaallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Yang sebelumnya akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.